Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith al-khamis wal-arba'un ba'd al-mi'ah. Hadith yang ke-145. An'a'ishata radiyallahu ta'ala anha qalat, khasafatish shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما من أحد أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. حديث dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah terjadi khasafatis syams. Nah, ada yang aneh? Berarti kurang jeli. Al-khusuf lil-qamar al-syams qamar. Lidhalika qulna fi awal al-bidayah, bahwa dua-duanya maknanya sama, gerhana. Hanya sering kali khosafa dipakai untuk bulan dan kasafa dipakai untuk matahari. Tetapi tidak mengapa dipakai kedua-duanya karena maknanya sama. Barakallahu fikum. Sehingga sesungguhnya tidak ada yang aneh. Khosafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallam, maka beliau pun bangkit berdiri kemudian salat Rasulullah sallam mengimami manusia. Salla bin nas fa'atala al-qiyam, beliau memanjangkan berdirinya. Thumma raka'a, kemudian ruku'. Fa'atala ruku', dan beliau memanjangkan ruku'nya. Thumma qama, kemudian kembali berdiri. Fa'atala al-qiyam, memanjangkan berdirinya. Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi tidak sepanjang rakaat pertama. Kalau rakaat pertama surat Al-Baqarah selesai, berarti rakaat kedua surat apa? Nah, Ali Imran sama Al-Baqarah panjang mana? Baik. Duna, di bawahnya yang pertama. Tsumma raka'a fa atala. Kemudian beliau ruku lagi dengan memanjangkan rukunya. Wa huwa duna ruku'il awal, tapi sesuai, seimbang dengan berdirinya, karena berdirinya tidak sepanjang yang pertama, demikian pula rukuknya yang kedua tidak sepanjang yang pertama, walaupun panjang. Tsumma sajada, kemudian sujud. Fa'atala sujud, dan beliau pun memanjangkan sujudnya. Tsumma fa'ala fi raka'atil ukhra, kemudian beliau melakukan pada rakaat yang lainnya, berarti rakaat yang kedua. Mislama fa'ala fi raka'atil ula, beliau mengerjakan persis seperti rakaat yang pertama, yakni dengan 4 ruku, dengan 2 ruku dan dua sujud. Thumman sarafa wa qad injallat asy-syams, kemudian selesai salat. Fa khataban nas, beliau pun berkhutbah kepada manusia. Fa hamidallahu wa athna alaihi, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian berkata, inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Perhatikan hadis kemarin disebutkan la yankasifan bil kaf, sekarang la yankhasifan, kilahuma bimakna wahid. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi, keduanya tidak terjadi gerhana padanya karena seseorang yang lahir, tidak pula karena seseorang yang mati. Bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytum dzalik, kalau kalian melihatnya, fad'ullaha wa kabbiru, maka bertakbirlah. Berdoalah pada Allah dan bertakbirlah. Wa shallu wa tasaddaqu, dan salatlah atau bersalawatlah dan bersedekahlah. Berarti diperintahkan, disunnahkan untuk salat gerhana, diperintahkan pula untuk berdoa, bertakbir dan bersedekah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya ummat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad SAW, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah Subhanahu wa ta'ala min an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Nabi, demi Allah, karena ini tentang Allah bukan orang, tidaklah ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hambanya yang berzina atau seorang hamba perempuannya yang berzina. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ummat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsira, dan kalian akan lebih banyak menangis. Wa fi lafdhin fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat. Di dalam lafaz lain disebutkan, maka lengkaplah salat beliau dua rakaat itu dengan empat rukuk dan empat sujud. Taib. Al-gharib, yani gharib al-hadith, kalimat-kalimat yang asing yang perlu diterangkan. Pertama, aghyar. Aghyaru yajuzu fihi raf'u ala anna ma tamimiyah, bahwa maknya ma tamimiyah. Tapi boleh pula, yakni madhab Bani Tamim dalam nahwu. Wa nasab ala ja'alha hijaziyah, dan nasab juga boleh aghyara kalau maknya dijadikan sebagai madhab Hijaz. Wa huwa al-awla, dan itu yang lebih utama. Yani bisa dibaca ma min ahadin aghyaru, bisa disebutkan ma min ahadin aghyara, ayuhuma afsah atau ayuhuma yaqulu awla. Qala ala qawl al-mu'allif atau ala qawl al-syarih wa syekh Abdullah al-Bassam, huwa bin nasbi ala anna ma hijaziyah. Ma hijaziyah ya'mal mithla amala kana. Ma min ahadin aghira. Begitu. Naam. Kalau tamamiyah tidak begitu. Kembali kepada kitab. Qala wa min zaidatun muakkidatun fil wajhaini. Adapun min zaidah, ciri-ciri zaidah kalau dihilangkan tidak merubah makna, tetapi jangan bilang tidak bermanfaat, bahaya. Ini ucapan Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang dalam Al-Quran dikatakan zaidah tidak bermanfaat. Tidak, ada manfaatnya. Kalau di sini muakkidah, penegasan. Kalau kita katakan wallah ma ahadun aghyar, ada yajuz wa mafhum, dan sama maknanya, tidak berbeda. Tetapi barakallahu fikum, zada bimin zaidatan muakkidatan fil wajhain, dalam dua sisi, apakah hijaziyah atau tamimiyah, dua-duanya adalah ta'kid. Wa aghira fi'lu tafdilin minal ghirah bil fatah. Kalimat aghira ada fi'l tafdil dari kata ghirah. Sering di dalam bahasa Indonesia disebutkan ghirah, akhirnya sebagian tulab ikut-ikutan ghirah. Padahal aslinya dalam bahasa Arab bukan ghirah, ghairah. Minal ghairah bil fath. Wa hiya fil asl, dan kalimat ghairah menurut hukum asal kalimat tersebut adalah taghayyurun yahsulu minal hamiyati wal anafah. Apa itu ghairah? Ghairah itu satu perubahan yang terjadi karena hamiyah. Hamiyah bisa karena kecemburuan atau maknanya, bisa karena kemarahan, itu hamiyah. Wal anafah, yakni sesuatu sikap yang keras karena marah. Itu asal kata ghairah. Akhadathul ghairah. Orang itu terkena emosi. Tetapi lebih sering dipakai marah karena cemburu. Walaupun suka dipakai untuk yang lain. Seperti ta'assub. Ada ghairah. Ketika sukunya dicerca, itu urusan ta'assub dikatakan akhadathu al-ghairah. Juga dipakai untuk marah dalam sebab-sebab lain, seperti ketika seseorang kalau mendengar ada orang yang menghina Islam, marah. Apa namanya? Sama, ghairah. Dan dalam bahasa Indonesia, ghairah. Dia punya ghairah yang kuat. Awas, jangan macam-macam berbicara tentang agama pada dia. Dia akan marah. Itu ghairah. Tayyib wa nusbituha lillahi isbatan yaliqu bijalalih. Hanya saja kali ini, ghairah yang dimaksud adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih ghairah daripada Allah. Baik. Kalau dikatakan marah karena cemburu bisa. Tetapi marahnya tidak seperti marahnya makhluk, cemburunya tidak cemburunya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Fanusbitul ghairah lillahi taala isbatan yaliqu bijalalih. Maka kita menetapkan sifat ghairah bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan ghairah pada makhluk. Walaupun secara lafaz boleh kita menyatakan Allah cemburu, sebagaimana boleh kita menyatakan Allah marah dengan hamba-hambanya yang begini dan begitu. Selama ada dalil, selama ada ayat atau hadis, boleh kita menyebutkan lafaz tersebut bagi Allah. Tetapi dengan keyakinan bahwa tentunya maknanya tidak seperti cemburu yang kalian pahami untuk makhluk. Marahnya tidak sama dengan marah yang kalian kenal pada makhluk. Marah pada makhluk, emosi pada makhluk, seringkali merupakan kegilaan sesaat. Dan biasanya orang yang marah bertindak ngawur. Allah tidak demikian. Walaysa kamitslihi syai. Marah, mukanya memerah, mulutnya isinya sumpah serapah, melempar gelas, melempar piring, apalagi banting pintu, ini rusak, itu rusak. Itu marahnya manusia. Barakallahu fiikum. Allah tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana? Tidak tahu. Yang pasti, pasti, pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Tidak mungkin marahnya menunjukkan kerendahan, tidak mungkin. Karena Allah Maha Mulia, maka kemarahannya pun sesuai dengan kemuliaannya. Karena Allah Maha Agung, maka kecemburuannya pun sesuai dengan keagungannya. Barakallahu fikum. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Khusifatis syamsu atau khasafatis syamsu kilahuma yujuz ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqama fasalla bin nasi faatala al-qiyam bihaythu qadra atau qaddara biqiraati surat al-Baqarah. Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maka beliau pun berdiri salat mengimami manusia. Fa'atalal qiyam. Beliau memanjangkan berdirinya. Bihaitu qaddara au quddira biqiraati suratil Baqarah. Di mana diperkirakan ukurannya sepanjang bacaan surat Al-Baqarah. Salat gerhana kalian? Salat Al-Baqarah untuk dua rakaat atau untuk satu kali berdiri? Hah? Gak ada yang ingat? Atau ada yang gak, banyak gak ikut? Saya ingat saya untuk satu, dua rakaat, empat kali berdiri itu surat Al-Baqarah. Padahal ukurannya bacaan Rasulullah SAW, satu berdiri yang pertama itu seukuran surat Al-Baqarah. Baik. Tsumma raka'a, kemudian ruku'. Fa'atala ruku', kemudian beliau memanjangkan ruku'. Tsumma qama, kemudian berdiri lagi. Faqala sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Lihat, dibaca dulu sami'allahu liman hamidah, dibaca dulu rabbana walakal hamd, baru kemudian faqara'a qira'atan tawila dunal baqaratil ula. Kemudian membaca lagi bacaan yang panjang, tapi tidak sepanjang Al-Baqarah. Paling tidak surat An-Nisa atau surat Ali Imran. Tangannya bagaimana? Allahu Akbar. Baca surat Al-Baqarah. Selesai ruku. Allahu Akbar. Panjang rukunya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian baca lagi. Tangannya sini apa begini? Sami Allahu liman hamidah. Ketika imamnya baca, naik dikit-dikit tangannya. Iya kan? Siapa yang nyuruh naik? Di sini enggak ada di hadis. Hada ala qawlikum. Wa amma ala qawlina, memang setiap berdiri begini. Enggak ada masalah. Mau baca lagi silahkan. Barakallahu fikum. Kama qala Syekh bin Baz. Waman ma'ahu Syekh bin Uthaymin dan lain-lainnya. Baik, ikhwan ibn a'azam, kembali kepada kitab. Thumma raka'a fa'atala ruku'. Kemudian ruku lagi. Dengan memanjangkan ruku'nya. Wa huwa akhaffu minar ruku'il awal. Tetapi lebih sedikit daripada ruku' yang pertama. Atau lebih pendek dari ruku' yang pertama. Thumma sam'a wa hamada. Sam'a qawluhu sami'allahu liman hamidah. Wahamada qawluhu Rabbana walakal hamdu. Thumma sajada, kemudian sujud. Wa atala sujud, kemudian memanjangkan sujudnya. Thumma fa'ala fi rakaat tsaniyah, kemudian melakukan di rakaat yang kedua mithlal ula. Bacaannya di bawah rakaat yang pertama atau berdiri yang pertama dan berdiri yang kedua. hatta istakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat, hingga sempurna 4 ruku dan 4 sujud. Tsumma sarafa min as-shalah, kemudian beliau selesai dari salatnya. Wa qad injallat asy-syamsu, dan dalam keadaan matahari sudah bersinar kembali. Injallat yakni tajalla, kembali tersingkap. Fa khotoban nas, beliau pun berkhutbah di depan manusia. Fahamidallah wa asna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Bisa dengan apa yang sudah biasa disebutkan dalam hadis, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih. Bisa juga dengan yang lainnya. Para ulama menyatakan al-amru fiha wasi', yang penting ada puji-pujian, yang penting ada sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang paling ringkasnya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa haddatha an sadafa dhalika al-yawm alladhi hasala fihi al-khusuf maut ibnihi Ibrahim. Dan terjadi, haddatha an sadafa dhalik, bertepatan, itu makna sadafa, bertepatan dengan hari itu, dhalika al-yawm alladhi hasala fihi al-khusuf, yang terjadi di sana gerhana matahari, terjadi pula mautu benihi Ibrahim, wafatnya anak beliau Ibrahim. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, kusifat limauti Ibrahim. Sebagian mereka mengikuti kebiasaan umumnya, gerhana ini terjadi karena kematian anak Rasulullah SAW Ibrahim. Lima ada mengatakan seperti itu. Ma'lumun ma'durun, jangan menjadi cerca untuk para sahabat. Mengapa? Karena belum datang ilmu. Dan mereka memuji Rasulullah SAW dan anaknya. Anaknya adalah orang besar karena anak Rasul. Bisa jadi ini karena itu. Jaryan ala adatihim fil jahiliyah, karena kebiasaan, atau jaryan berlangsung sesuai dengan kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Min annaha la tankasif illa limauti azimin au hayati azim, bahwasanya kejadian itu biasanya disebut terjadi karena kematian orang besar atau kehidupan orang besar. Maka Nabi menyatakan tidak, tidak terjadi karena matinya Ibrahim atau matinya orang lain, tidak terjadi karena wafatnya anaknya, yang tentunya anaknya Rasulullah SAW, Ahlul Bait dimuliakan, tetap tidak ada kaitannya dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nushihi wa ikhlasihi fi ada'i risalatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menasehati mereka dan ingin menjadikan mereka mukhlishin, yakni benar-benar bertauhid dengan murni bersih. Wa ada'i risalatihi, dan ingin menyampaikan risalahnya. Wa nafa'al khalq, dan ingin memberikan manfaat pada makhluk. Beliau ingin an yuzila ma 'alaqa bi adhanihim, Nabi ingin menghapus apa yang masih tersisa di benak sebagian mereka, di benak sebagian kecil mereka. Min hadhil khurafat, dari khurafat-khurafat ini. Kalau ada gempa bumi, maka mereka keluar sambil berkata, ayah, ayah, ayah, ayah. Pernah dengarnya kayak gitu? Ya. Itu bahasa Sunda. Ayah itu ada. Jangan-jangan dikira di sini gak ada penduduknya. Ada, ini ada kami, ada. Ini juga berdasarkan khurafat. Berdasarkan khurafat. Barakallahu fikum. Padahal kaitannya bukan ada atau tidak ada penduduknya di situ. Kaitannya dengan masalah qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah takdirkan pasti terjadi apa yang Allah takdirkan, dan Allah menakdirkan biasanya sebagai pelajaran atau adab bagi sebagian manusia. Peringatan bagi sebagian yang lainnya dan ujian bagi sebagian yang lain. Qala, maka Nabi SAW karena ingin menghapus apa yang masih tersisa di benak sebagian mereka, allati la tastanid la ila naqlin sahih wala aqlin salim, yang sesungguhnya khurafat itu tidak berasal, tidak bersandar pada nukilan yang benar, tidak pula pada akal yang sehat. Artinya bukan dinukil dari nabi-nabi terdahulu, tidak. Bukan pula dari hasil pikiran yang sehat. Kalau begini berarti begitu, itu pikiran namanya. Tidak, bukan itu, bukan ini. Apa kaitannya gerhana dengan orang yang lahir atau orang yang mati? Maka Nabi pun berkhutbah dan berkata, fi khutbatihi, dalam khutbahnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi, wa innama yujrihimallahu ta'ala biqudratihi liyukhawwifa bihima ibadahu wa yudhakiruhum ni'amahu. Yang secara makna, Nabi berkata, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi padanya gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena kehidupan seseorang. Allah langsungkan keduanya, ini gerhana tadi pada bulan dan matahari, biqudratihi, dengan takdirnya. Liyukhawwifa bihima ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya. Wa yudhakkir ni'amahu, dan untuk mengingatkan nikmatnya. Karena biasanya orang akan nikmat atau akan ingat nikmat ketika nikmat itu hilang. Kalau tiap hari bercahaya, tiap hari ada matahari, tidak terasa kalau itu nikmat. Ketika gelap di siang hari, baru mereka merasa, bagaimana ini? Gak ada matahari. Mulai ingat betapa nikmatnya matahari. Sama dengan nikmatnya sehat. Selalu ingatnya kalau sakit. Ketika sehat, lupa. Ketika sakit, baru ingat betapa nikmatnya kemarin sehat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, kesehatan dan kesempatan. Kalau dalam keadaan sehat mereka lupa bahwa itu nikmat. Sampai ketika sakit baru sadar betapa nikmatnya kemarin ketika sehat. Demikian pula kalian ini masa muda, pandangan sempurna, penglihatan sempurna, pendengaran sempurna, kaki sempurna, tangan sempurna. Masya Allah, sedang puncak-puncaknya kekuatan, itu nikmat. Kalian akan terasa atau kalian akan ingat nikmat itu nanti ketika sudah tua. Mata sudah harus disambung, telinga harus disambung pakai alat lagi. Kemudian kaki sudah mulai harus pakai tungkat, jadi kaki tiga. Kemudian mulai renta, mulai ini, muncul segala macam penyakit-penyakit. Baru kalian ingat betapa nikmatnya dulu ketika saya muda. Ini kalian yang sedang menikmati. Maka usyur rabbakum qabla fawatiha, syukurilah Rabbmu sebelum hilangnya. Agar ditambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan ditambah, kata Allah, tetapi kalau kalian kufur nikmat, mengingkari, tidak mensyukuri, maka inna adzabi lasyadid. Maka Nabi menyatakan tidak berkait dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Allah langsungkan takhwifan wa tahdhiran wa iqaban. Fa idza ra'aytum dzalik fafza'u ila Allah ta'ala. Maka jika kalian lihat yang seperti itu, bersegeralah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ibina munibin. Bersegeralah kepada Allah dalam keadaan ta'ibina, bertaubat, dalam keadaan munibin, dalam keadaan kembali kepadanya. Wad'u wa sallu wa kabbiru wa tasaddaqu. Berdoalah, bersalawatlah, bertakbirlah, dan bersadaqahlah. Atau hibat al-qadr. Nuasil insyaAllah fi darsil qadim bidnillahi ta'ala.